manuk wae lho kok an. Pegel aku kan. Manuknya yang penting. Urusi manuk sampean iki rasa diurusi. Wong manuk brondol ngono kok dolan. Kamu ngomongnya karena manuknya itu enggak manggung, kamu curiga. Ya iya sih, ora curigai lho. Makanya enggak usah ngurusin burung aja deh. Ini lo jualannya nih diurusi. Makan jajan salah, ngopeni manuk salah lah, bener kuwi apa? Bener iki yo ngopeni aku karo iki lho, dagangan iki lho. Lah urang segede gajah kok dikon ngurusi. Lah gede gajah iki lho yo bojomu sih. Kok macam-macam barang. Lah kowe kira yo bojomu sih. Kok dadakno? Kok diurus karo bojone kok ora gelem. Lah saiki sing dodol aku dhewe. Lah kowe iki apaku bojoku apa buruhku? Yen ora duwe apa-apa malah tentrem atine kok saiki duwe warung malah padu terus. Lah sampean kuwi sing ora ngerti. Mulane ndek warung polahane ora karep-karuan. Biyen ora ngopeni manuk sak pirang-pirang manuk sitok-tok sing dopeni. Saiki manuk sak pirang-pirang bingung nek ngopeni manuk. Hoi. Hoi. Lah ya piye ngono kok dadakno? Wes ora ming ngurusi kuwi urusane dhewe. Hale penting yo sing nggo nyambut mbok mangan iki. Dadakno. Anakmu. Ya Pak ke. Suruh di sini lho. Biasanya kalau yang nunggu kamu ku enggak ada orang ke warung. Takut. Kemarin ya bareng datang gini. Yang ada kamu kan? Heeh. Nyai ronggeng. Nyai ronggen, lah rumah sana nak kau sing tunggu, yes kemanisan ngono papi ya. Tapi kalau anakmu kan lain. Apa nak sing tunggu kue yang ngono? Mana cawe cawe cak sing tunggu kue? Lo butuh cakel sing tunggu. Iya ngono kue. Aku terus gini toh. Lo. Apa sih begini? Apa sih pemain apa? Kau sok kau yang ngono. Buang. Aku rakyat ngerti toh daya tarik ini sepana edw. Bucu ni kok darah ni butuh capil. Cakel. Nah iya cakil tapi gak capil itu lho. Tapi kok cakil gak capil itu lho apa? Anakmu? Ya! Rasa pengsek lu! Mau anakmu dari kupingmu kumat. Nak! Yasmin! Kok nyeluk anaknya kok enak, ibu anakmu kita melenok. Apa sih bu, dari tadi diliatin dari belakang tukaran mulu. Saya ingin ini lho bu. Apa pak? Senang. Ini kan bapakku tuh bu. Gapraman kok di senang mati nih. Kamu di depan. Ojo kok kucing tondel bawa iki sing mbok kek ngarep. Ibu lho pak. Ibu oh gak payu nek ibumu sing nunggu. Tapi nek kamu yang nunggu, wah jejaka-jejaka ngerentet semua ngutang. Lah yo ngutang lho. Mulane iki sadaro. Iki kan kanggo awake dhewe kembang, kembange warung iki. Lah iki ora apa bolak-balik tangane ngrumut tae ngono. Kalau ini kembang-kembang mawar. Lah aku yo kembang. Kembang gaceng. Omong-omong iki lho bojomu aku iki. Ngono lho. Bojo turu ya nyingkur. Mas. Lah terus kan apa? Terus kan apa? Engko nek tak dep jerene adate kaya asbak. Ora ngono, karo ning wong wis tuwek lho. Lah kowe nek turu kene ya wis mapan turu. Lah apa keterusan tekan ngendi wae nek jam 2 bengi kuwi? Ayo ngawasi kamare. Enggak tak? Lah kok kowe sing ngawasi? Wong kuwi ra bagianku lah kok kowe sing ngawasi anak perawan. Kalau malam itu kan pantas bapak ngawasi sekitar kamar anaknya. Iya bener bu, biar aman. Iki goblok, bapakmu goblok. Bener kan pak ya ngawasi kan? Malam aku pukul kentongan. Apa tandanya biar orang tuh ngerti. Loh misalnya ya. Oh Pak Bagio itu masih masih belum tidur. Kedua, wah subuhan Mbak Bagio. Loh. Iya kan? Enggak kena. Kamu harus bisa. Gitu itu, nak. Gini loh, kalau bapak yang lain-lainnya ibu percaya, ora apa-apa ngawasi anake. Lah kowe apa ora rata batang sih tok iki nek ora cawe to. Rumangsane lho, aja meneh kok weruh kowe cah ayu. Wingi weruh wedhus wedok bingung. Ya apane, Bu? Diapain dikejar kemarin ada itu kambing. Lho kambing muda perempuan. Bapakmu tak pikir melayu nanti dadak ngoyak wedhus. Emangnya gua pikirin. Kenapa nek ora tak pikirin? Itu kan Duli. Duli ki apa? Dulu. Dulu kok iso Duli. Dulu karo sekarang apa doae nek kelakuanmu? Dulu. Sekarang ya enggak mungkin dong. Kenapa? Aku wis impas. Impas ki apa? Insap. Insap kok ya impas iki lho. Omonganmu. Wis kulik meneh. Belenger aku. Kowe apa lho? Kowe omonganmu. Kelaku. Ben-ben ya. Iki warung nek kene mbok dasari gerabah pecah. Hancur ini. Tidak payi. Aku gak apa payi ki apa? Ndak aku. Kowe karo aku, Dik. Ya ora payu, ora payu. Ora apa ta? Aku tuh lirik matamu ke bajing loncat ini. Aku udah ngerti. Nek ya, kan? Saya kok dibilang bajing loncat? Karena kamu ganteng lo pihak awak miki. Kamu dulu kan jadi bajing loncat. Apa rumah sama aku pencuri ya? Ya antar truk lu ya? Kau tuh bajing loncat, ya? Ya dulu kan sama saya. Oh sama saya sama. Untuk kurang ajar ke karung lanang. Kenapa? Kayak kedek lu ngapain terlantar. Kayak kedek yang no. Agak lumayan mbak. Iya. Agak lumayan pengajaran pagi ini. Ata, kita rame kan lo dagangannya dek. Toko ujung Padang. Biasanya kamu kan di Tanah Abang. Itu jembatan itu. Iya. Ngadep ini. Nah ini kan udah lumayan kok dagangan banyak ini. Kok kayak gitu kok sampai ke ujung Panjang segala itu loh. Loh cari bahan-bahan anti dan secara banyak loh. Masa? Oh iya. Oh kamu gak mau ke itu ke Ethiopia. Ada apa sana? Wah itu kan kelontongan senjata peluru-peluru itu banyak. Loh, sana malah musim kering kok sana kok. Masa? Iya loh. Kamu biar ikut kering. Biar ikut kering, biar ikut kering. Ngayal-ngayal loh dek, bojoku ini ngayal dek. Mana loh? Mbak, bahan-bahan dari luar ada semua di sini mbak. Bukan toh? Lagi apa Pi? Nah, ini mbak, ini sampein butuh lampu. Zaman sekarang lampu seperti ini sudah ketinggalan. Apa tau? Ini apa keluar ini? Tolong dek kalau ada bangke-bangke hansip. Hansip itu masuk barang luar. Ya keluar. Ganti aja itu. Buat apa pakai lampu seperti itu? Lawang sudah kemepior kan? Kok kemepior? Lampu pitromak. Tapi kan dari luar. Butuh lampu siap. Dari luar ini. Weh, luar. Anda minta apa? Ingin jadi ganteng? Ngomong lo, iso ganti ganteng apa lo? Ini? Wah, sayang. Barang ngasih, aduh. Tak sekelangi tak wujud ke. Gak boleh, sayang. Nah, Anda ingin jadi ganteng? Minta tolong sama lo, bisa. Oh ya? Oh iya. Minta tolong pak, biar ganteng. Tapi jangan sekarang. Minta omong. Minta tolong pak, biar ganteng. Kamu tahu artinya pembicaraan itu? Tahu gak? Apa? Artinya, bapakmu tuh jelek. Loh, kenyataan kan memang begitu pak, iya kan bu? Kamu. Glass. Glass yuk. Glass. Glass. Mandani kok. Dek, aja di rumah ke dek omongannya bojoku dek. Bahan-bahan seperti ini juga perlu. Untuk apa kelengkapan ada apa membuat kedai seperti ini. Botolnya bagus banget. Oh, iya. Seperti ini lampu-lampu juga perlu. Wah. Nah ini juga perlu. Perlu ini. Nah, perlu ke ngentes cengelmu gue dah. Kok perlu? Anda kan ada orang yang apa enggak bayar. Ini perlu. Apa yang saya pegang kok? Pak. Heh? Nah, ada enggak bayar utang. Nah ini perlu ini Dek, ngajar bojoku gini. Aku rumah aja Pak ajar dhisik. Kok waiteng yo apa? Lah tadi katanya minta gelas. Aku nyelang gelas e. Loh. Gelas aku ngombe apa? Loh ora, aku ngombe gawa dhewe. Iki lho. Iki gawa dhewe. kok dhewe untuk menjaga kesehatan gawe dhewe sapa nek tuku kok apa tenduk kene iki jan metu aslimu kowe aslimu gawe dhewe metu asline. Ya, sampean ki aja ngono to. Ngrene ya nyingkrene ning aja ngono kuwi. Kok dadakno. Aduh, Mas. Mas, jangan masuk, Mas. Jangan masuk. Lah. Lho. Lah kok kowe to, Nok? Nok dengkul mumlotot. Kowe nek tak samplaki lho kowe. Setiap orang kok dipanggil Nok. Nek wedok ki nek nyelok ya, Nok. Ini jenenge Yiti. Yiti apa? Yiti bisik. Kongkani yo. Tak mau. Yiti. Kan dia kan, Dok. Belanja. Belanja apa arep apa? Oh, belanja nokah. Ya kan butuh apa toh? Wis sehat. Hah? Wis sehat. Wis sehat. Wis sehat. Wis sehat ya apa? Wis sehat kok apa? Wis sehat itu panganan. Mbok ini lo jualan itu ditingkatke. Lah ditingkatke ning ngendi kowe iki wong gone ya sakmene kok. Ya ditingkatke apa dijunjung? Enggak gitu, maksud saya kan sekarang teknologi canggih. Mbok pakai instalase gitu loh, Mbak. Kuwi omongan apa mbok aja kelincipen ta kowe iki nek aman. Lah saya orang kaya kok. Lah zaman udah kadung-kadung kaya gini kok uang kan pakai telasah. Instalase itu. Sekarang coba ini pisang ini. Berapa ini satu? Ya gue nanti didol si Jen ngono ya rong atau seket. Nah ini ketinggalan zaman. Tapi ya itu sekarang ikan ayam yang di Kentucky itu loh, itu satu potong kan 6.000. Kalau di warung kecil kan cuma 1.500. Iya. Nah sekarang itulah kita budidaya supaya pisang satu tundun itu bisa dijual harga 5 juta. Loh, gitu. Lah, baru-baru ini pohon pisang satu pohon 1 miliar. Pisang apa? Ya pisang biasa itu. Lah kok 1 miliar? Tapi di luar dunia. Lah enggak itu di sini aja. Neng kene lho, Yu. Nendi? Lah neng gonmu kene. Lah ya ora nutut to, Nok. Carane. Carane ora ngerti to? Carane. Gedang sak tundun iso payu 5 juta didol sak pomane. Pomane. Sak omahe. Sak pekarangane ngono lho karepe. Kajak mlarat ngono to. Lho nek ora akeh duwite. Ya akeh duwite terus gak nduwe omah kuwi. Ora nduwe kebon. Gara-gara gedang iki ora omah-omah. Kowe iki kok ngendi sik. Blaja. Aku ki mau ora bar tuku kuwi lho sing cah-cah saiki lho. Apa? Pliki di kuwi lho, Nak. Sing nek dikenekke muni. Prikiji. Sing endi? Sing endi sing dikenekke muni apa? Prikiji. Apa? Prikiji. Lah ya prikiji. Prikiji. Prikiji. Pri iki ya tunggal jane. Prikiji. Fisiri. Lah ya, kuwi aku bar tuku. Nukoke adimu. Mbok saiki nyoba aku takan. Kowe nyanyo aku nek krungu suaramu jarene kowe iki jan nyeram-nyerami ngono ae. Apa dene kongkonan kowe kok ora kaya nek ngetes ngono lho, apik apa ora. Tuku VCD eneng gambarmu. Gambar apa? Gambare Yati Pesek merongos nang lha aku merongos soal. Kok jur merongos ora iso sing merongos kowe. Kowe duel karo bojoku. Ayo. Lah iki malah adu-adu. Ayo kok. Bawang kon gelut. Duel. Nyanyi wong lara iki goblok e. Nyanyi wong lara iki jenenge ra duel. Duel. Hah? Duel. Duet apa duel? Duet. Lah kok jarane cacakan nyanyi wong loro kuwi jenenge duel mbok dhek ngono kan. Enggak tekne lambene kirun. Duet nek wong loro nek telu kuwi triet. Kok iso triet ta? Papat kuartet. Heh. 5 limet. 6 kam. Mencatat. 7 kampret. Wong coklat. Iki durung apa iki? Lho iki lek tuku kuwi aku kok ndelok nek cacahke terus do nganggo iki terus suarane metu tekan ngendi-endi e. Ndak pundi Mbak Yati badhe tindak pundi? Jangan ta Mas, dengaren tindak wae ora nitih taksi. Nirit dhewean apa ora wedi timbang nganggur kula gelengane. Kelarasan Mas alias kebetulan. Enggal enggal ngrencangi tekan ngomah mangke kula obahi. To ben wong leken oleh momongan. Niki blonjo napa Mbak Yu mantun pindahan? Mas sampean ampun kuciwa kula ronda anyaran ditinggal lupa. Nek nyang Malang jo lali mampir sengkaling rondo prawan kanggoku rapati penting. Gragas nek Semarang Mas tuku gelang apa anting-anting jo Semarang. Kopi kok dua ember? Terang gue. Jelas. Gue maunya di ember. Tak rubuhin nih warung nih. Gue orang kaya gue. Jahat banget nih. Buruan. Apa lo? Lo ngapain kemari-mari? Mas. Kan gue bilang tunggu rumah. Siapa Mas? Oh, kok di sini tuh Mas? Ini pembantu gue. Oh. Enak aja. Lo ngapain ke sini? Kan gue suruh ngasih makan ayam. Mana ayam? Kasih makan gak? Aku kan istrimu Mas. Kau mengaku yang tidak-tidak. Ini gue gendong bulak balik loh. Biarkan dia. Kamu jangan gitu toh Mas. Ih siapa sih? Siapa? Saya ini istrinya Komeng. Siapa? Saya Marno. Saya Marno. Ya sekarang dulu kan namanya Komeng waktu kawin sama gue. Ini tolong colok kalau bertengkar ini, jangan di sini. Ayo toh. Nanti ada orang enggak enak. Ada orang di mana? Ada orang banyak. Ya siapa deh? Mas, ini Mas. Siapa? Gendong. Hah? Ya, lo orang lagi berantem minta gendong. Tar. Tar. Sini. Apa? Apaan sih? Kamu jangan gitu dong. Mas, tebelah nih. Mas. Mesti mujian nih, Mas. Nanti dulu saya ini udah hamil loh. Ah, lo baru jemur celana aja udah hamil. Ini sudah 4 bulan loh Mas. Berapa toh? 4 bulan. 4 bulan ya masih bisa toh. Mak, ini 4 bulan. Nih, jangan bawa-bawa. Pantes rasanya benak. Rasanya benak, jangan gitu dong Mas. Ini siapa ini? Siapa nih? Lu main siapa-siapaan berdua anak itu? Sudah. Siapa nih? Nya istrimu ini siapa? Nanti dulu, ayo sini. Mana? Hidungnya mana? Kok gak ada hidungnya sih Mas? Kamu pengen tahu? Pengen tahu hidung saya? Ini. Ini loh. Boleh nesu ya nesu. Neng kebacut irungmu ki ya mayu neng dito jani ku Johan. Ketindian Komeng. Mau nih aku ya banget. Oh. Memang waktu itu saya salah menggunakannya. Loh. Kok sampai salah loh. Kamu pulang sana. Pulang. Pulang. Pulang. Tapi tapi-tapi, tidak ada tapi-tapian. Pulang! Jangan tinggi-tinggi. Tapi Eka... Nungging lo, gua gebok, pulang. Ayo, pulang. Sini. Tapi Eka kan... Eko. Kamu itu aja kering tipe, tak? Pulang. Ngomong itu kok Eka-Eka. Ayah bilang, pulang. Aku. Ayo mandiin ayam sana. Ayo, pulang. Hati-hati. Pulang. Wes tak, mulai hana aja. Ah, gua tuh anjok lo, pulang. Bandel lu. Evan, ini kok apa? Stagen. Ada rajutnya di sini. Itu rumput Jepang. Kenan. Pulang. Ini jangan digandeng toh, Mas. Kamu enggak usah nangis. Air matamu tidak bagus. Air mata keruh. Saring di saring. Sana sana. Nangis sama enggak sama modelnya. Guyu, ya wes. Orang guyu ki nangis kok. Oh, nangis toh. Lah carane guyu wes ki malan. Lah kok malah guyu? Ganggu orang aja lagi seneng. Hati-hati. Enggak boleh orang selingkuh. Tapi ya. Oh, itu dong. Beli. Tapi ya ingat dong itu istrimu. Iya biarin aja urusan keluarga gue lo enggak usah turut campur. Lu aku kan saudaramu. Saudara dari mana? Gue enggak punya saudara tukang warung. Saudara gue bangkir semua. Lo tau bangkir temenin Nasir. Bagus lo ya. Enak-enak sing dodoan kui. Kui. Kui apa sing dodoan? Kui apa? Kui. Dodoan gue apa sih? Dodo itu ya lumba. Ini warung selingkuh nih, warung selingkuh nih. Waduh. Apa nih, Pak Nini? Enak-enakan nih. Dagang cuma orang pacaran di tempat sini. Nggak pikiran dong dikit. Mas. Nanti dulu tolam daur. Saya nggak nyuruh orang berselingkuh, tapi dia datang sendiri. Iya, Tonon. Nggak usah marah-marah, Tonon. Nggak mungkin kalau nggak diundang di sini. Mungkin. Nggak mungkin. Mungkin. Tidak. Mungkin. Tidak. Mungkin. Sini enak bandel banget sih kalau dibilangin. Lu tahu nggak sih? Aku punya pikiran lu. Demen sama anak kecil. Ya biarin. Indah lu tau gak? Enggak. Kagak dibilangin. Emang gak tahu. Itu gede-gede bego nih. Emang? Dia tuh udah punya bini tau gak? Emang kenapa? Waduh maruk juga lu punya bini singkat juga. Ya Allah kan gak ada laki-laki lain. Gak ada yang jelek itu. Kan manis tuh lihat dong. Oh manis. Gua kok tidur disemutin. Sini nak. Gini apa sih ah. Tinggalin orang aja. Minta apaan? Foto. Lo orang agensi ya, Bapak Foto? Iya, sorry ya. Nek, apa? Dulu sini lo, jodoh amat. Lo main seret-seret aja. Lo mau sini ketekin lo biar kagak lari lo. Lepas. Lo mau kemana lagi? Apa sih? Apa? Ini foto siapa nih? Apa? Foto siapa? Foto pembantu gue. Pembantu lo pakai ngaku-ngaku pembantu. Mana? Apa? Foto siapa? Desi Ratnasari. Indah banget. Indah. Dia ini sebenarnya udah punya istri. Ini foto istrinya, foto waktu kawinannya. Sama sebelahnya Marmut. Ada. Apa? Sekarang lo tinggal pilih. Iya. Yeah. Lo mau milih adek gue? Apa lo mau milih bini lo? Gue mendingan milih lo kalau buat nyabutin rumput. Ada gue dimainin ya. Iya terserah. Enak aja lo. Gue gak tanggung jawab nih. Kalau maknya gak ada kan gue yang bertanggung jawab. Ya lo siapa yang mau nanggung. Oke kalau begitu gue cabut. Kebakaran. Apaan sih? Cepet pergi. Mesti ya. Jangan ganggu-ganggu lagi ada gue lo ya. Gak beli ngaco. Oke. Sini mau dibeli. Baik. Gue beli semuanya. Duitnya kapan-kapan. Dah. Perampokan. Oh, bolak-balik ayo kowe kok, Pak? Wah, lagi dagangan ta ora entuk duit. Belum ada 5 menit. Iya. Iki duwite ndi awake dhewe iki duwite ora entuk duit. Lah dagangan entek. Iki ya. Mesake Yati iki. Aku ini kepikiran Yati. Lah ya iki gak aku krungu kabar nek bapakne lara. Mula ayo saiki didelok keadaane kakangmu karo Yati kuwi kepiye ngono lho, Pak. Udah kamu ambil tas. Rasane ngomong ini, Pak. Bawa uang secukupnya daripada nanti bingung. Bawa pisang sana itu apa burung? Kolang kok dibawa. Iya, Pak, pisang ambon. Sakit kok, buat diundang-undangkan dokter-dokter atau dukun-dukun begitu. Sudah Pak, sudah. Pak. Ya oh ya oh. Minum ya Pak ya. Minum. Itu apa? Katanya minta minum teh hangat. Ya beri teh aja, ganti dong. Ganti apa? Zam-zam. Jauh, Pak. Pak, jangan mati dulu ya, Pak ya. Mati. Orang masih hidup kok suruh jangan mati-mati dulu. Saya itu takut nanti kalau ditinggal mati. Saya gimana coba sudah sama. Minyaknya masih banyak kok mati. Hah? Minyaknya gimana Pak? Kok asin toh? Oh tadi salah ini garam. Belum di udah. Oh ya mungkin lupa Pak. Coba rasanya gimana? Asin nih. Asin? Pak. Orang sakit itu ya sakit. Gitu. Gula kok rasanya asin. Orang pahit, apa-apa pahit. Ayo Pak. Oh iya Pak. Kelihatannya kesini tuh Pak. Hei. Pulang Kak. Aduh. Oh tamu. Aduh. Ngapa? Ada orang sakit. Mangga. Sakit nih toh. Sakit kok mulutnya keras-keras. Tapi ya. Pelan-pelan. Orang yang bengok. Ya boleh, cuman jojo keras-keras mati. Ya. Gimana sih? Kita ngapain nih? Saya tutup nyawanya biar gak ngelayang dulu. Gila. Orang masih hidup. Hidup. Mas. Begitu apa nih, Pak? Terus. Begitu apa nih? Kasian dia. Jangan ngomong jeneng yang lorok. Ada yang Pak. Siapa? Mas. Itu, Mia. Yang dirasake, nopo. Mas, gak karu, kan lu gua, Duk. Iya. Nah, karu siapa gue emang? Ada bojo pulang. Bojomu waras, tau ya. Iki apa tak gue? Kok iso? Kurang yang kamu tuh nengok orang sakit ini harus kan? Pelan-pelan mono. Jangan keras-keras. Nanti Pak Haji Sakidul gak kuat. Kok iso gak kuat ki gak kuat apane kok. Mas. Tolong toh ya carikan obat-obat. Laki-laki ra berangkatnya kapan toh? Berangkatnya nanti toh? Matinya itu loh. Suami saya kok. Enggak, kan tanggal-tanggal sudah dicatat toh. Kalau masalah mati itu urusannya Tuhan. Oh iya, Cik. Itu urusannya pangeran. Iya. Mati pun saya tidak akan rebutan. Iya. Orang mati itu kan hak. Kenapa mesti kita ributin? Iya. Sini. Saya kalau mati enggak akan ikut apa itu rebutan. Kalau kamu mau duluan, silahkan. Saya mengucapkan selamat jalan. Aku kia mau, tapi nunggu teman-teman dulu lah. Mas, mbok saniki digoleke upaya, digoleke upaya urung ta yo? Wis, iki mau ya wis bolak-balik dukun yo ora ono sing mandi. Kalau sakit gini inget anakku Yati. Alah anak nanti saya telepon. Ya, aku mau carikan apa gitu. Aku mau arep budarene ra wis mampir, wis tak teleponke. Mbah dukun, Mbah John. Oh, digolekke dukun. Wis yo aku mau kembangane. Ya syukur. Min don gaweni, aku rene wis tak celukke ben nambani kakang. kira-kira ki dukune mandi. Loh, lah piye wong nganggo telepon kok lek nyelok iku piye to? Nanti. Dia baru-baru ini. Baca Bapak, dolane ning dalan kono wis teko apa urung dukune? Kowe mau wis tak telepon. Hei. Siapa tahu Pak Jo. Lah iya. Ya Pak ya. Ya, iki dukune teko. Orang banyak kerjaan repot-repot amat sih. Ada apa? Kasihan, Mbah. Ini. Udah sini, mana? Yang sakit ini. Abdul Karim. Kok banyak bener sih yang sakitnya? Loh, satu ini loh. Ini oh, yang ini. Sakit suami saya, Mbah. Kemana dukunnya? Ini. Yang ini. Saya. Ya sini, saya mau agak sana tuh ya. Udah berapa hari ini batukku nggak karu-karuan, Mbak. Barangkali nanti. Jadi yang dirasakan mana? Jadi ngomong aja biar cepat sembuh gitu. Perutnya ya yang nggak enak. Niki gitu. Sampean kita ya. Ini jadi kenapa begini, Mbak? Hah? Saya dukunnya. Oh, dukun. Payah. Ha-o. Siapa namanya nih? Hah? Siapa namanya? Kakek stop mas. Apa? Siapa namanya? Tanya namanya. Ini tahu nggak? Saya ngobatin orang ini sudah 500 ribu orang. Jumlahnya jadi 500 ribu satu orang. Siapa namanya? Umur berapa? Apa? 500 ribu orang. Nama? Mana namanya? Kirun. Karung. Hao. Kirun. Sakitnya apa? Kalau siang panas, kalau malam dingin. Oh betul itu, Pak. Itu dari dulu begitu. Siang panas. Enggak, itu yang dirasakan itu kepalanya terasa keras, perutnya itu kembung gitu loh. Ke sawah. Kalau pengen empuk dihantam jeger. Ini gimana sih? Ini saya jadi dukun baru nih diginiin sama panas orang. Panas gini Mbak, panas dingin kayak demam gitu. Demam. Panas saya dingin. Sudah berapa hari ini kan sebetulnya menjaga kebersihan. Karena banyak nyamuk gemar menggambar itu. Apa yang begitu orang mati itu. Gemar menggambar. Demam berdarah. Kok gemar menggambar? Nyamuk yang sana kemana? Nyamuk yang gigit mati itu kan gemar menggambar. Demam berdarah. Saya ngomong apa? Ntar gue ngambek nih. Nah jadi dukun. Saya ngomong apa? Tadi kok gemar menggambar? Salah tuh. Kok jadi gue yang salah? Salah. Ha-o. Kalau berobat sama saya. Berobat apa, Mbah? Syaratnya apa, Mbah? Nah, jadi anak kecil. Sabar ya, Mbah ya. Oh, bukan namanya sabar. Namanya menangani orang sakit itu ya harus sabar. Baca. Berapa hari nggak mimi cucu, Mbah? Nanti kita mimi cucu ya. Itu gue dukun pulang aja dah. Dukunnya? Ya dukun dimainin di sini. Ya enggak Mbah, ini memang penyakitnya itu kan anu gitu. Saja, terus sekarang itu biayanya bagaimana? Apa yang dibutuhkan? Apa Mbah? Tadi jalan ya? Iya. Betul. Kalau nggak jalan limpoh, no. Ini nanya. Mau baik apa enggak? Baik, Mbak. Mau baik, Mbak. Jadi anak lagi. Tadi abis jalan ke belakang. Iya. Ke dapur? Cocok, Mbak. Iya. Kenapa? Pegang terasi lo. Enggak pegang terasi. Mbak masih cucunya neneknya ya? Mbak Dukun. Iya. Cocok, pasti mandi, Mbak. Iya. Buktinya saya dipegang aja sekarang bisa ngomong. Mbak masih cucunya kakeknya ya? Masih cucunya kakeknya. Iya, pasti. Iya, iya. Berarti Mbak kalau memanggil ibu, ibu ya? Ibu. Ha-ha. Dulu gue babeh manggilnya. Kenapa jadi aku yang jadi ditanya-tanya? Tolong periksa dalemnya, Mbak. Iya, iya. Dalem. Ayo. Pak, gimana Pak yang sakit? Biarin udah pada gila ini. Kebalik. Kamu yang saya bawa ke sana. Ini ngobatin enggak boleh di sini. Iya. Ya titotnya tayu. Meteng apa King Kong? Meteng kok. Ini anaknya sudah 15 bulan enggak lahir-lahir. Tumor. Bukan. Coba dengerin. Dengerin. Bunyi dalam buaya. Buaya itu suaranya apa? Ledek, ledek, ledek, ledek, ledek. Kok terakhir kok tus. Oh, iri kan? Nggak, jangan itu. Ini bapak di mana kok nggak ada? Iri, tak ada nih. Ini bapakmu sih ditambani. Bapak sih ditambani. Bapakmu sih ditambani. Ini mau tak celok ke dukun. Bapakmu dan ditambani. Ngono lo. Wong wis nemen nek kayak ditambani mau tak celokne tapi mbok waras dukun langsung pulang. Oh, langsung pulang. Kok malah turu ta? Kok malah tidur? Aja nangis. Aku. Sini-sini, Pak. Kowe kenapa? Loh, lah iki nek ora dicelone dukun lah iki raine gosong koyo ngene. Wis ora tak bleh. Lah kowe piye raimu? Bapakku, bapakku kok mbok nggo iki kepiye iki? Iki tambane bapakku. Lah kok bapakku? Lah iki piye to iki? Lah gak rasa. Waduh, ini kisah gue dukun, Rek. Cek, kenak, Rek. Ya, apa pernah ikut, Rek? Hei, Yu. Kamu tadi lupa, toh. Walah, Pak. Lupa. Aku, Yati. Walah. Aku sebetulnya kangen, loh, Pak. Kangen, mau menengok. Wong meteng keseksa ya ngene. Pak. Walah hati-hati. Yuk. Ya Pak, kalau saya. Iki Pak ora Pak. Misek nih. Ya kebangetan lho nduk kowe kuwi bapakmu ki wis suwe lara kok ora cilik-cilik. Walah Bu, aku Kamu suamimu mana? Kok sendirian? Aku kan delek, Pak. Tadi, delek. Pak, kepengen ketemu karo Bapak. Suamimu tapi... apa enggak ikut? Ya kalau tahu aku enggak bisa milih Bapak. Untuk wong sugih nang pojok kejem, Pak. Kejem begitu. Aduh. Ini lho, Pak. Gimana? Wis penak saya tuh. Cuma bawa Bapak ini. Lupa kira-kira. Nah, tambah ya Pak. Buat suntik, nggak apa-apa. Terima kasih. Kami gitu. Cuma sedikit. Heh, biasaan lo. Masih duit buat apa nih? Ayo sih, jangan gitu ngapain. Anakku yatim. Lo kita tak, tapi kita mau yatim. Lo kok mau dorong lagi? Bayinya keluar separuh. Itu suaminya kejam sekali. Jadi Pak. Ya. Lo. Jadi. Dek, sebagian laporan kepala studio. Kepala kelurahan. Yati. Iki piye? Kondon. Sing lara bapak sing mati kok. Anu tulung tangga anakku lawan. Hayati Pak, Hayati. Hayati mati ya. Pak, ayo kita tolong coba nih. Pertama. Apa kesalahan saudaraku kok bunuh? Wah, Mali. Kiko nek kadung ngamuk mangan sing wedok. Iya. Ha. Ono cerko. Toto sawala. Padha jayanya. Tak keprok bata bongkok.